Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Nah, pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah selesai dari mempelajari pelajaran yang ke-10, ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang ke-11. Nah, ad-darsul hadiya ashar, ya. Ad-darsul hadiya ashar, pelajaran yang ke-11. Ya, pelajaran yang ke-11. Ad-darsul hadiya ashar, atau kita baca ad-darsul hadi ashar. Ya, maknanya pelajaran yang ke-11. Ya. Di pelajaran yang ke-11 di sini, ya, kita akan membacakan, ya, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif. Di sini seperti kita apanya ya? Di sini seperti bentuk karangan, ya. Karangan yang berjudul baiti, ya, bikin kalimat ada beberapa paragraf, ya. Nah, yang diberi nama baiti. Nah, ya, seperti bahasa Indonesia kita bikin karangan, apa namanya, kampungku contohnya, baru kita bikin sebutkan apa namanya kalimat-kalimat yang terdiri dari beberapa paragraf, ya. Begitu pula bahasa Arab, ya. Nah, kita akan coba untuk bacakan, kemudian kita akan menterjemahkan, lalu insyaallah kita akan menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran ini. Nah, coba dibaca, kemudian kita coba terjemahkan. Baiti. Nah, baiti ini nama karangannya, ya. Baiti. Ya, baiti. Ya. Kita baca dulu semuanya, nanti baru kita terjemahkan. Baca dulu semuanya, baru kita coba terjemahkan. Terus. Hada baiti. Naam, hada baiti. Baiti amam al-masjidi. Baiti amam al-masjidi. Ya. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Ya, terus. Fihi hadiqatun saghiratun. Naam, fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati. Hadihi ghurfati. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. نعم. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري. هذا سريري. وهذا كرسي. وهذا كرسي. وهذا مكتبي. وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. نعم. ساعتي وقلمي wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatun nafidatu ghurfati maftuhatun nafidatu ghurfati maftuhatun hadhihi ghurfatu akhi hadhihi ghurfatu akhi وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة نعم غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ نعم غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة نعم لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي نعم دي seperti itu kita ketika membaca ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menerjemahkan satu-satu kalimat ya. Ya, diperhatikan maknanya. Naam. Baiti, apa maknanya baiti? Rumahku. Rumahku. Ya, rumah. Rumahku. Baiti, rumahku. Ini kata baitun ya, dikasih penyandaran ana. Ya, kata baitun disandarkan ke domir ana, maka menjadi baiti. Ya, rumah, rumahku. Hada baiti. Ya, hada baiti. Ini rumah, rumahku. Ya, ini adalah rumah, rumahku. Ya, hada baiti. Ini adalah rumahku. Ya, kalau yang apa namanya perlu ditulis, ditulis maknanya ya. Naam. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Ya, ini seperti karangan ya. Rumahku, rumahku, bla bla bla, rumahku besar, rumahku kecil, dalam rumahku ada apa. Ya, seperti karangan gitu ya. Nah, baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Ya, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Ya, baiti jamilun. Rumahku indah atau rumahku bagus. Ya, jamil. Fihi hadiqatun saghiratun. Ya, fihi hadiqatun saghiratun. Fihi ini maknanya di dalamnya. Ya, di sini ada huruf jar fi, kemudian masuk pada domir huwa, maka bentuknya menjadi fihi. Ya, fihi. Di dalamnya, jadi dalam rumahku terdapat hadiqatun saghiratun. Dalam rumahku ada kebun yang kecil. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Ini adalah kamarku. Ya, ini adalah kamarku. Perhatikan yang di atasnya di kalimat yang pertama pakai hadza baiti. Ketika di kalimat ini pakai hadhihi ghurfati. Nah, di sini karena apa? Karena kata yang diisyaratkan tersebut. Kalau yang pertama itu kata yang diisyaratkan berbentuk mudzakkar. Ya, maka pakai hadza. Yang ini kata yang diisyaratkan berbentuk muannas ghurfah. Ya, ghurfah ini muannas, maka diisyaratkan pakai hadhihi. Ini adalah kamarku. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalam kamar, yang di dalam kamarku, itu ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Ya, di dalam kamarku, fiha, ha di sini, domir, hiya. Ya, ketika bersambung dengan fi, maka menjadi domir mutasil, maka bentuknya seperti ini, fiha. Di dalamnya, dalam kamarku tadi, ada jendela yang besar dan ada kipas angin yang bagus. Ya, ada jendela yang besar dan ada kipas angin yang bagus. Ya. Kabiratun jamilatun itu sebagai sifat. Kabiratun sifat dari nafidah, dari jendela. Jamilatun sifat dari mirwahatun, kipas kipas angin. Ya, sudah kita sebutkan ketentuan-ketentuan na'at man man'ut, ya, sifat dan yang disifat, yang disifati. Hada sariri, ini adalah kasurku. Ya, ini adalah kasurku. Sarirun disandarkan kepada domir ana, maka menjadi sariri. Ini adalah kasurku. Wahada kursiyi, dan ini adalah kursiku. Ya, kata kursi disandarkan kepada ana, maka menjadi kursiyi. Wahada maktabi, dan ini adalah mejaku. Ini adalah mejaku. Kata maktab itu maktabun, meja, disandarkan kepada domir ana, maka menjadi maktabi. Lihat, hada sariri, wahada kursiyi, wahada maktabi. Sini semuanya isim isyarahnya pakai hada, karena kata-kata yang diisyaratkan semuanya berbentuk mudzakkar, ya, maka kita menggunakan ismul isyarah hadza. Naam. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Ya, jam tanganku dan penaku dan kitabku, bukuku di atas meja, 'alal maktabi, di atas meja. Jamku, penaku, bukuku itu di atas meja. Ya. Wa hakibati tahtal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan tasku itu di bawah meja. Tasku itu di bawah meja. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Ya, nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku itu terbuka. Ya, jendela kamarku terbuka. Ya, nafidhatu ghurfati, jendela kamarku terbuka, ya. Nah, hadihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudaraku. Ya, ini adalah kamar saudaraku. Kata ghurfah itu diisyaratkan dengan hadihi, karena kata ghurfah muannas. Ghurfah di sini tidak kita kasih tanwin, bukan kita katakan hadihi ghurfatun akhi, tidak. Tapi hadhihi ghurfatu akhi, tidak ada tanwinnya. Kenapa? Karena ghurfah di sini sebagai mudhof, posisinya sebagai mudhof. Akhi ini sebagai mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Oleh karenanya apa? Kata ghurfah tidak diberi tanwin. Ya. Watilka ghurfatu ukhti. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Dan itu adalah kamar saudariku. Ya. Di sini pakai isyarah tilka. Pakai isyarah tilka. Kenapa? Karena yang diisyaratkan di sini jauh. Tadi pakai hadhihi karena yang diisyaratkan itu dekat. Ini pakai tilka karena yang diisyaratkan itu jauh. Ghurfa mu'annas, maka pakai tilka, bukan pakai zalika. Ingat ya, yang jauh yang kita dapati ada dua, ada tilka, ada zalika. Di sini kok pakai tilka? Karena yang diisyaratkan itu mu'annas. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan ini dan itu adalah kamar saudariku. Ghurfah juga sama sebagai mudhaf. Ya. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Ya, kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Ya. Di sini pakai kabiratun dengan saghiratun karena katanya itu muannas. Ya, jangan kita pakai kabirun atau saghirun. Nah, ini keliru. Karena kata ghurfanya muannas, maka kita harus sesuaikan pakai kabiratun dengan saghiratun. Kalau kita katakan ghurfatu akhi kabirun wa ghurfatu ukhti saghirun, nah ini keliru. Karena tidak sesuai antara muannas dan muzakkar. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Ya. Kamar saudaraku itu ada di depan kamarku posisinya dan kamar saudariku itu posisinya di depan dapur. Ya, karena memang perempuan itu biasanya berinteraksi dengan dapur. Oleh karenanya bagusnya kamarnya dekat dekat dapur. Ya. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Aku memiliki saudara, ya, aku memiliki satu orang saudara namanya adalah Usama. Ya, namanya adalah Usama. Aku memiliki satu orang saudara namanya Usama. Ya, di sini kita pakai li, bukan pakai indi. Ya, di sini kita ingin menunjukkan kepunyaan. Ya. Kita tidak menggunakan indi tapi pakai li. Kenapa? Karena akhun itu merupakan kata yang berakal. Sudah kita sebutkan kemarin, kalau kata yang berakal maka kita menggunakan li. Ya, ketika ingin menunjukkan kepunyaan kita menggunakan li, bukan indi. Karena indi itu untuk yang ghairul akil atau untuk yang tidak berakal. Aku memiliki satu orang saudara namanya adalah Usamah. Ismuhu, namanya adalah Usama. Ya. Ismuhu ini mubtada khabar. Makanya ismuhu Usama tu ini susunan mubtada khabar. Ingat ya, kalau ana artikan kalimat yang biasanya ana menggunakan kata adalah itu karena susunannya berbentuk susunan mubtada khabar. Ya, berbentuk susunan mubtada khabar. Jadi kalau macam ana menggunakan kata adalah itu biasanya kalimatnya tersusun dari susunan mubtada dan khabar. Aku memiliki satu orang saudara namanya adalah Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Ya. Dan aku memiliki satu orang saudari. Ya, aku memiliki satu orang saudari. Ya. Ismuha Su'adu. Namanya adalah Su'ad. Namanya adalah Su'ad. Ha, ini. Apa di sini? Su'ad itu dalam bahasa Arab itu dikategorikan dalam nama perempuan. Jadi jangan kita kasih nama anak laki-laki kita dengan nama Su'ad. Nah itu nanti orang Arab rasanya lain-lain. Loh ini kok laki-laki namanya Su'ad? Kalau kita orang Indonesia ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan dia belajar di Arab kan, ya kemudian namanya Su'ad, nanti orang Arab kira dia perempuan. Nanti dimasukkan dalam kelas akhwat nanti ya. Ya, jadi Su'ad ini merupakan nama perempuan. Ya. Dan aku memiliki satu orang saudari namanya Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Bapakku dan ibuku itu di dalam kamar yang besar. Ya, bapakku dan ibuku itu di dalam kamar yang besar. Ya. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Aku mencintai. Ya, aku mencintai bapakku dan ibuku. Ya, aku mencintai. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai bapakku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Ya, dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Ya. Jadi inilah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif. Ya, seperti kita membuat cerita ya, membuat karangan. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, seperti bahasa Indonesia ya, kalau kita buat karangan ya. Kampungku contohnya. Kampungku itu merupakan kampung yang besar. Di dalamnya ada banyak rumah. Ya, di dalamnya ada masjid. Ya, di dalamnya ada jalan yang besar. Di kampungku terdapat pohon-pohon yang banyak. Di kampungku terdapat kebun-kebun yang indah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh membuat karangan. Nah. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik di sini. Ya, yang mungkin harus kita jelaskan. Di antaranya tentang domir. Domir huwa. Ya. Domir huwa. Domir huwa di sini apa? Domir gaib. Domir gaib yang muzakkar. Ya, domir huwa di sini merupakan domir gaib yang muzakkar. Ya. Domir huwa di sini ini merupakan domir yang munfasil. Domir yang terpisah. Ya, domir yang terpisah. Ketika domir huwa di sini ya, bersambung dengan fi atau kita balik. Fi plus huwa. Domir fi plus huwa. Ketika domir huwa di sini bersambung dengan huruf jar fi. Fi ini sudah kita pelajari, dia merupakan huruf harful jar. Ya. Ketika bersambung fi dengan domir huwa, maka otomatis apa? Domirnya berubah statusnya, yang tadinya munfasil ketika bersambung dengan fi, maka berubah statusnya menjadi domir muttasil. Ya, domir muttasil. Menjadi domir muttasil, domir yang bersambung. Ya, karena sudah digandengkan atau disambungkan dengan harful jar fi. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Fihi. Menjadi fi, fihi. Ya, domirnya bentuknya menjadi seperti ini. Domirnya menjadi di kasroh. Ya, domirnya menjadi di kas, di kasroh. Jadi tidak sebagaimana ketika domirnya bersambung dengan kata-kata yang lain. Contoh, kalau domir huwa bersambung dengan kata kemarin, kata kitab. Kata kitabun ketika bersambung dengan domir huwa maka menjadi kitabuhu. Jadi kita kitabuhu. Domir huwa bersambung dengan kata qalamun menjadi qalamuhu. Dan domir huwa ketika bersambung dengan kata hakibatun hakibatun menjadi hakibatuhu. Hakibatuhu. Jadi hakibatuhu. Lihat, domirnya ketika bersambung dengan kata-kata yang lain maka menjadi hakibatuhu, kitabuhu, qalamuhu. Maksudnya apa? Domirnya menjadi domma. Harokannya domma. Tetapi khususon, khusus ketika apa? Ketika domirnya bersambung dengan huruf jar fi maka domirnya kita kasih kas, kasroh, bukan di doma tetapi di kas, di kasroh. Paham sampai sini? Kenapa? Karena sebelum domirnya ada huruf ya yang disukun. Ketika sebelum, ya, ketika sebelum domirnya ada huruf ya yang huruf ya tersebut disukun, maka domirnya kita kasih kasroh, bukan kita kasih doma. Sebagaimana bentuk-bentuk yang lain ketika domirnya bersambung dengan kata-kata yang lain, yang lainnya. Jadi ini khusus. Ketika domirnya bersambung dengan harful jar fi maka di kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya, sebelum domirnya ada ya yang sukun. Makanya kita baca apa? Fihi. Ya fi, fihi. Lihat dalam kalimat fihi hadiqatun sagiratun. Ya fihi hadiqatun sagiratun. Fihi, di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Ya, di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Ya. Nah, ini satu, baru satu faedah yang kita baru sebutkan di pelajaran ini ya. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah taala untuk faedah berikutnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa dipahami. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.